إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis yang lebih lengkap, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqud dhulma fa innadh dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqush shuhha fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hindarilah perbuatan zalim, karena perbuatan kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Wattaqush-shuhha, dan hindarilah sikap kikir atau pelit. Fa innash-shuhha ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kikir atau pelit telah membuat binasa umat sebelum kalian, membuat mereka menghalalkan untuk menumpahkan darah sesama mereka dan membuat mereka menghalalkan kehormatan-kehormatan di antara mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting bagi kehidupan kita selaku seorang muslim yang ingin taat kepada Allah Azza wa Jal, yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam hadis ini peringatan keras terhadap sikap kezaliman, yang artinya juga ada anjuran yang sangat ditekankan untuk bersikap lawannya, yaitu keadilan. Syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan keadilan, memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dan melarang dari perbuatan zalim. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya pada surat Al-A'raf ayat 29, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah bahwa Rabbku memerintahkan untuk bersikap adil. Dalam ayat yang lain pada surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk bersikap adil dan bersikap ihsan. Allah Azza wa Jal juga memberikan suatu pahala besar bagi mereka yang menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan perbuatan zalim, maka bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iman yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kita semua, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada kita, semuanya adalah keadilan-keadilan yang Allah Azza wa Jal wajibkan atas kita semuanya. Dan lawan daripada iman, baik yang terpancar di dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan lahiriah maupun yang terpendam dalam diri seseorang adalah perbuatan kezaliman. Kalau begitu, keadilan yang paling besar adalah tauhidullah, mengesakan Allah Azza wa Jal, mengikhlaskan agama dan ketaatan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau begitu, kezaliman yang terbesar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal, menyekutukan Allah Azza wa Jal, menduakan niatnya dalam ibadah. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, innasyirka ladzulmun adzim, ketika menceritakan ucapan Luqman kepada putranya, innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Lalu apa yang disebut dengan keadilan dan apa pula yang disebut dengan kezaliman? Ulama kita rahimahumullah mengatakan bahwa al-adl wad'u syai' fi mawdi'ihi, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan kezaliman adalah lawannya, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga kita selaku hamba-hamba Allah mesti mengetahui sebagaimana tauhid adalah keadilan yang paling besar, maka hendaknya kita mengetahui hak-hak Allah Azza wa Jal, mengenal hak-hak Allah Azza wa Jal, kita tunaikan hak Allah, kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jal, dan hendaknya kita tidak melakukan sebaliknya, tidak memberikan hak Allah dari ibadah-ibadah atau menyimpangkan ibadah kita kepada selain Allah, yang dengan itu kita telah berbuat kezaliman yang terbesar, zalim terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal. Hendaknya kita melaksanakan pokok-pokok keimanan, syariat-syariat Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa Ramadan, melakukan haji ke Baitullah, berjihad fi sabilillah, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk juga tentunya dari keadilan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita adalah memberikan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Kalau begitu, kita mesti mengenal hak-hak beliau, kewajiban kita terhadap beliau, yang diantaranya adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jal, mencintai beliau, selalu mengedepankan apa kata beliau dan apa pesan-pesan beliau, mengedepankan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada cinta kita kepada yang lain, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Inilah keadilan terhadap hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Dan tentunya lawan daripada itu adalah kezaliman yang besar, telah bersikap atau berbuat zalim terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya dengan kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya, tidak menghormati beliau, tidak mencintai beliau sebagaimana mestinya, di mana kita lebih mengedepankan cinta kita kepada selain Nabi SAW daripada cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, dan di antara keadilan yang besar adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, bersilaturahmi, menunaikan hak-hak kerabat-kerabat kita. Dan kalau begitu sebaliknya, di antara perbuatan zalim yang besar adalah durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara keadilan yang penting pula adalah melaksanakan hak-hak kita sebagai seorang suami, sebagaimana istri juga melaksanakan hak-hak suaminya. Dan kezaliman adalah ketika masing-masing dari keduanya tidak memberikan hak pada pihak lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh kezaliman sangat bermacam-macam sekali. Semuanya dilarang dalam agama kita. Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada', beliau mengatakan dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan dan harga diri kalian haram atas kalian seperti terhormatnya hari kalian ini. Dan bulan kalian ini, di negeri kalian ini, di tanah suci. Disebutkan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW mengulangi khutbah ini sampai 3 kali selama beliau melaksanakan haji tersebut. Beliau menyampaikan khutbah ini ketika di Arafah. Lalu beliau menyampaikan khutbah ini ketika hari Nahar di Mina. Dan beliau menyampaikan kembali pada hari kedua dari hari-hari Tashrik. Menunjukkan bahwa pentingnya bab ini, sungguh Islam sangat menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga darah mereka dan menjaga harta mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Allah Azza wa Jal telah mengatakan sebagaimana dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan hal itu sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa kezaliman akan berakibat suatu hukuman kelak di akhirat. Mereka akan diberi hukuman-hukuman bahkan mungkin ketika mereka di dunia. Kalaupun Allah Azza wa Jal tidak segera memberikan hukuman kepada mereka, bukan berarti mereka benar dan bukan berarti mereka selamat. Tapi ingatlah, justru itu adalah saat yang sangat mengerikan ketika Allah Azza wa Jal memberikan tenggang waktu sehingga kezaliman itu semakin menumpuk. Maka saat Allah Azza wa Jal menghukum, dia tidak akan lepas dari hukuman Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, innallaha la yumli adh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan tenggang waktu, Allah mengulur-ulur mereka yang berbuat zalim sehingga suatu saat nanti ketika Allah Azza wa Jal menghukumnya, maka dia tidak akan lepas dari hukuman Allah Azza wa Jal. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan hal itu membaca ayat Allah Azza wa Jal, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah hukuman Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal menghukum suatu negeri yang mereka berbuat zalim. Sesungguhnya hukuman Allah Azza wa Jal sangat pedih dan sangat keras. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya ini semuanya mestinya menjadikan seorang muslim betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal, betul-betul takut kepada hukuman Allah Azza wa Jal. Sebagaimana ancaman tersebut, ditambah lagi kalau seandainya orang yang terzalimi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan balasan atas tindakan kezaliman itu, maka doanya orang yang terzalimi adalah doa yang terkabul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, sebagaimana beliau katakan kepada Mu'adz radhiyallahu an, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan hati-hatilah kamu dari doanya orang yang terzalimi, sesungguhnya tiada penghalang antara doa itu dengan terkabulnya atau dikabulkannya oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita dari perbuatan zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جماعة جمعة yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Dari apa yang disebutkan menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan kezaliman merupakan perbuatan yang sangat menakutkan karena ancamannya begitu besar. Allah Azza wa Jal tidak akan membiarkan begitu saja perbuatan-perbuatan kezaliman berlalu tanpa ada konsekuensi daripadanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Man kana 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallalhu qabla an ya'tiya yaumil qiyamati la dinar wala dirham." Siapa yang punya perbuatan kezaliman, hendaknya segera minta dihalalkan sebelum ia datang di hari kiamat kelak, yang di sana tiada dinar dan dirham. Di hari kiamat, seseorang akan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kezalimannya. Namun di sana, ia tidak bisa membayar perbuatan-perbuatan kezalimannya tersebut dengan harta benda. Karena saat itu, seseorang datang kepada Allah Azza wa Jal tanpa membawa apa-apa. Yang dia bawa hanyalah amalan-amalannya. Bahkan seseorang yang membawa amalan pun, ia belum aman, ia masih terancam pula. Karena mungkin dengan amalan-amalan besar dipakai untuk membayar kezaliman-kezalimannya tersebut, sehingga amal kebaikannya semakin berkurang, dan terus semakin berkurang saat ia terus membayar kezaliman-kezalimannya. Bahkan bisa jadi ia kehabisan pahala kebaikannya, sehingga ia mesti menerima dosa-dosa orang yang dia zalimi sebagai ganti karena dia tidak dapat membayarnya dengan pahala-pahala. Itulah yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah yang disebut al-muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat ketika itu menjawab, "Al-muflisu min ummati man la dinar wala dirham. Al-muflisu fina man la dinar wala dirham." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta benda. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa zakatin wa shiyam." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, bangkrut yang sebenarnya, adalah yang datang di hari kiamat kelak dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala solatnya, dengan membawa pahala zakatnya. Wayati waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza. Tapi dia pun datang di hari kiamat dalam kondisi di dunia telah memukul fulan, telah mencaci maki fulan, telah menuduh fulan, dan melakukan kezaliman-kezaliman yang lain. Maka ia mesti bertanggung jawab atas perbuatan kezaliman itu. Fayu'ti hadza min hasanatih, maka dia pun mesti memberikan kepada orang yang dia zalimi dari kebaikan-kebaikan, dengan kebaikan yang dia miliki dia ganti dengan kebaikan itu, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya atau pahala sholatnya. Terus dia berikan, dan dia berikan sampai ketika pahalanya habis. Maka diberikanlah kepadanya sayyiat, keburukan atau dosa orang-orang yang dizalimi. Itulah orang yang bangkrut di umatku, kata Rasulullah SAW, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk kezaliman, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang tidak akan dibiarkan lewat begitu saja. Allah Azza wa Jal sekalipun mengampuni apa yang terkait dengan dirinya, tapi apa yang terkait dengan hamba-hambanya, Allah tidak akan biarkan, karena itu hak hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya yang terzalimi, sehingga Allah berikan kesempatan hamba yang terzalimi untuk menuntut haknya. Sehingga kata ulama rahimahumullah, kezaliman ada tiga macam. Kezaliman yang tidak akan diampuni Allah Azza wa Jal, yaitu kezaliman yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni ketika Allah Azza wa Jal dipersekutukan dengannya, ketika Allah Azza wa Jal diibadahi bersama yang lainnya. "Wa yaghfiru ma duna dhalik," dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah kezaliman "la yatrukuhu Allah syai'a." Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu berlalu begitu saja. Allah tidak akan tinggalkan pertanggungjawaban dari perbuatan kezaliman itu, yaitu zulmul ibad ba'dihim li ba'd, kezaliman antara kezaliman antara sesama hamba-hamba. Maka kezaliman tersebut akan terus berjalan tanggung jawabnya sampai di hari kiamat kelak. Selama di dunia tidak selesai, maka masih ada tempat yang lain untuk saling bertanggung jawab dan memberikan hak kepada yang lain pada kezaliman-kezaliman tersebut, yaitu di akhirat kelak. Na'udzubillah minadz-dzulm. Kemudian yang ketiga adalah nau'un tahta masyiatillah, suatu kezaliman yang itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Bila Allah Azza wa Jal menghendaki untuk menghukumnya, Allah akan menghukumnya. Dan bila Allah menghendaki untuk mengampuni pelakunya, Allah akan mengampuninya. Ini adalah perbuatan-perbuatan zalim berupa dosa-dosa hamba terhadap Allah Azza wa Jal. Tidak terkait dengan hak makhluk, tapi terkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Dan ini tidak termasuk padanya perbuatan syirik, namun ini terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa besar. Bila Allah Azza wa Jal memaafkan, ia akan dimaafkan. Tapi Allah Azza wa Jal ketika menghendaki untuk dihukum, maka dia pun tidak akan lepas dari hukuman Allah Azza wa Jal. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, agar kita selamat dari segala perbuatan-perbuatan zalim, dan agar kita menjadi orang-orang yang adil. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.